Mitra Bisnis, berdasarkan survei LSI, lebih dari setengah dari 1.200 orang tua yang diwawancarai tidak ingin anaknya menjadi anggota DPR di pemilu 2014 mendatang. Padahal beberapa waktu lalu, banyak orang tua yang berharap anaknya bisa menjadi pejabat, salah satunya anggota DPR. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali. Pak Effendi, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Ya kalau basisnya teori kan, teori sudah mengatakan bahwa sekarang itu kita, kalau negara-negara yang masuk dalam era pemilihan langsung itu kan menurut Cornell dan Tals itu langsung akan jatuh dalam 3 C, itu C yang pertama consumerism, C yang kedua celebrity, dan C yang ketiga simi system. Berarti kita sudah melewati ketiganya, artinya consumerism baik dalam konteks bangsa kita menjadi bangsa yang konsumtif, tidak lagi produktif, lalu mengiklankan aneka tokoh pejabat publik untuk pemilu kada ataupun pemilu legislatif itu dalam bentuk iklan-iklan konsumer, sama seperti iklan-iklan produk-produk sampo dan lain-lain. Kemudian orang berebut menjadi selebriti, ada yang terakhir itu kan di Poal saling melaporkan ini, ada Dahlan Iskan dan lain sebagainya. Dan yang paling buncit tentunya sekarang tinggal sinismenya saja, sinisisme tadi. Jadi artinya memang sekarang lagi era sinisme di mana ada perubahan. Kalau dulu orang mengendaki anak-anak yang menjadi pejabat, sekarang ya mungkin mereka merasa sudah sangat sinis dengan posisi-posisi tersebut gitu. Tapi ada anggota DPR yang mengatakan bahwa survei ini terlalu berlebihan. Kalau menurut pengamatan Bapak, bagaimana sebenarnya perbandingan antara kondisi real badan pemerintahan saat ini dengan hasil survei ini, Pak? Ya kan selalu ada persepsi dari dua arah. Persepsi internal adalah persepsi defense mechanism. Orang mempertahankan diri bahwa yang mereka lakukan adalah cukup baik, masih banyak orang yang baik dan tidak seburuk itu misalnya. Itu adalah sah-sah saja untuk sebuah persepsi dari dalam. Tapi pada bagian lain, survei-survei seperti itu kan bisa mencerminkan apa persepsi orang luar terhadap DPR. Nah, DPR sambil mempertahankan diri mereka terhadap persepsi orang luar, tetap juga harus mengakui bahwa di luar ada persepsi yang seperti itu. Walaupun pada bagian lain juga harus terjadi sebaliknya. Sambil mengumumkan hal-hal seperti ini, harus tetap ingat juga bahwa di DPR juga ada sekelompok teman-teman kita yang masih bekerja dengan baik. Lalu, dampak apa yang akan timbul dari persepsi masyarakat yang seperti ini? Ya sederhana, dampaknya pasti mereka tidak mempunyai perasaan hormat, perasaan bahwa orang-orang ini layak mewakili kita di dalam memperjuangkan hal-hal yang terkait dengan rakyat gitu. Jadi artinya nanti pada bagian yang paling sederhana akan tidak terlalu banyak komunikasi dengan DPR untuk menyampaikan aspirasi misalnya. Tapi pada bagian yang lebih sulit, maka DPR juga akan semakin mendapat kesulitan ketika misalnya ada hal-hal yang dikaitkan dengan kebutuhan DPR untuk menyerap opini publik atau untuk memperjuangkan publik. Nah, buru-buru dananya misalnya ditekan, buru-buru mereka belum selesai memperjuangkan sesuatu sudah dianggap hasilnya negatif gitu. Untuk kedepannya, pembenahan apa yang seharusnya dilakukan terkait hasil survei ini, Pak? DPR jangan sibuk terus-menerus memerangi persepsi publik melalui survei seperti ini. Ya kalau memang bisa melakukan survei lain, coba aja survei lain, nanti hasilnya bisa beda nggak? Signifikan nggak bedanya misalnya. Tapi kalau posisi saya melihat nggak beda lah hasilnya. Itu satu. Yang kedua, ada perlu juga agak mulai strict memberanikan diri melakukan terobosan misalnya ya. Satu, kalau mau ada kunjungan ke luar negeri, kenapa nggak coba pakai dana sendiri misalnya gitu. Dan nggak usah jauh-jauh, yang dekat-dekat aja dalam rangka studi banding. Nah, pada bagian lain, memang betul juga temuan-temuan dari teman-teman kita Fitra misalnya. Ternyata dana anggaran DPR untuk ke luar negeri itu bertambah dari jumlah tahun lalu. Bahkan lebih besar dari dana anggaran untuk pemberantasan korupsi misalnya. Jadi kan hal yang seperti ini adalah hal-hal yang secara internal juga harus dibereskan di DPR itu. Jadi itu hal-hal penting yang harus mereka perbaiki dari dalam. Demikian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Saya Wendy Lim.